الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu telah kita pelajari tentang firqah-firqah yang menyimpang dalam permasalahan qadar, yang secara umum mereka dinamakan apa? Indahnya takdir. Kelompok-kelompok yang menyimpang dalam permasalahan takdir dinamakan dengan kelompok apa? Nah, secara umum dinamakan al-qadariyah. Baik penyimpangan ya ikhwanifillah dari sisi berlebih-lebihan dalam menetapkan ataukah tidak mau menetapkan masalah takdir. Yang dari sini kemudian terbagi menjadi dua jenis qadariyah, yaitu alhamdulillah. Yaitu apa tadi? Yang meniadakan namanya qadariyah dinamakan apa yang meniadakan takdir? Tidak mau beriman terhadap takdir. Qadariyatun nufar. Sedangkan yang menetapkan secara berlebih-lebihan namanya apa Hasan? Hah? Qadariyah jabriyah. Nah, dan mereka semua tersesat. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah mereka pertengahan. Mereka menetapkan takdir sesuai dengan yang datang dalil padanya. Tapi juga mereka menetapkan kasb wal ikhtiar lil insan. Menetapkan bagi hamba ini al kasb wal ikhtiar. Apa yang dimaksud dengan al kasb wal ikhtiar dalam pembahasan takdir di sisi ahli sunnah wal jamaah? Indaknya alhamdulillah. Nah, bahwasanya hamba itu memiliki pilihan, memiliki kehendak. Cuman kehendak tersebut tidak akan ada, tidak akan muncul kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu kecuali apabila Allah menghendakinya sehingga bisa terwujud suatu apa amalan. Dan al-kasbu yang dimaksud di sisi ahli sunnah ya al-amal. Nah, amal yang dilakukan oleh hamba. Kemudian kita lanjutkan kepada perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Setelah beliau tegaskan prinsip ahli sunnah dalam permasalahan ini secara umum, yaitu waman lam ya'rif tafsir al-hadith wa lam yablughu 'aqluhu faqad kufiya dhalika wa uhkima lahu fa 'alaihi al-iman bihi wa at-taslimu lahu. Siapa saja yang tidak mengetahui tafsir suatu hadis dan akalnya tidak apa mencapai untuk bisa memahaminya dengan betul-betul apa sempurna, maka dia telah dicukupkan dan wajib berkeyakinan bahwasanya hukumnya telah betul-betul kokoh, sehingga ia tinggal beriman dan berserah diri. Dan tafsir yang dimaksud di sini alhamdulillah memiliki dua kemungkinan. Nah, karena tafsir datang bermakna apa? Ya, penafsiran maknanya, dan yang kedua bermakna hakikat. Hakikat suatu perkara. Adapun tentang hakikat perkara maka jelas ya, kita tidak apa? Kita tidak mengetahuinya, terlebih lagi tentang perkara takdir sebelum terjadinya. Demikian pula tentang asma' wa sifat. Tentang hakikatnya atau kaifiahnya ya kita tidak diberi ilmu tentangnya. Nah, adapun tafsir apabila dimanakan di sini adalah makna suatu hadis, maka tentunya ketidaktahuan ini sesuatu yang nisbi. Kenapa? Karena tidak ada dalam syariat kita ikhwanifillah suatu dalil yang kemudian keseluruhannya tidak paham. Jadi ketidakpahaman tersebut itu nisbi. Nah, dalam artian tidak dari seseorang itu sendiri. Ada yang paham, ada yang tidak. Adapun secara asalnya semua perkara syariat fa'alifillah mampu dipahami dalil-dalilnya, mampu dipahami dalil-dalilnya. Kenapa? Karena kalau tidak mampu dipahami berarti Allah Subhanahu wa taala na'am tetapkan kepada hamba-hambanya perkara yang tidak mereka mampu, dan ini bertentangan dengan apa? Dengan hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sekarang dicontohkan oleh Syekh Hafidz rahimahullahu taala atau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mithlu hadithis sadiqil masduq wa ma kana mithlahu fil qadari. Seperti hadith as-sadiqil masduq, yang dimaksud adalah hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang di dalam Arba'in An-Nawawiyah jatuh pada hadith nomor yang keberapa, Rifqi? Hadis yang keempat. Qala Syekh An-Najmi rahimahullahu taala ay hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. As-sadiq apa? Fi qawli wal masduq min rabbi. Dinamakan as-sadiq kenapa disifati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Karena dia seorang yang shadiq, seorang yang jujur, benar dalam perkataannya, dalam khabar yang disampaikan. Naam, dan dia juga al-masduq. Al-masduq min rabbih, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berucap dari hawa nafsunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, melainkan dia berucap dari wahyu yang diwahyukan. Innal 'abda yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya hamba dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Nutfatan, dalam keadaan sebagai nutfah. Adapun riwayat as-sahihain, ikhwanifillah, tambahan nutfah ini tidak ada. Dan memang karena riwayat ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in beliau, sehingga hampir-hampir kita, nah, dalam lisan-lisan kita, dalam berdalil dengan hadis yang dimaksud ini, tidak lepas dari kata nutfah. 40 yawman nutfah, padahal na'am nutfah ini, na'am riwayatnya tidak ada dalam sahihain. Nah, jadi hal ini perlu diperhatikan untuk kita lebih teliti. Na'am, bahkan apa, tidak hanya di sahihain lafaz tersebut tidak ada, tapi apa, di kutubul ummahat, ya, ummahatus sitt, ya, itu sama sekali juga tidak ada lafaz nutfah padanya. Nah, ada pernyataan dalam sahihain, ya, inna ahlakum yajma'u fi bani ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Jadi kata nutfah tidak ada. Dan sebanyak 20 lebih dari para perawi dari A'mash semuanya meriwayatkan tanpa tambahan nutfah. Nah, dan yang menambahkan ini khanifillah, yaitu Nam Jarir Ibnu Hazim dalam riwayat Ibnu Wahbin dalam Al-Qadar, dia meriwayatkan dari A'mash, nah, dengan Lapan nutfah, fayakunun nutfah firrahmi arba'ina yawman nutfah. Dan Ibnu Wahab sendiri menghukumi tambahan nutfah ini dengan gharabah. Nah, sehingga dari hasil lafaz yang konikannya dalam riwayat tersebut, itu lafaz yang syadzah. Walaupun maknanya benar dalam artian 40 hari yang pertama ini dalam kondisi sebagai nutfah, tapi dari sisi lafadznya dalam sanad hadis tersebut ikhwanifillah sanad yang syadz. Kenapa? Karena menyelisihi lebih dari berapa? 20 perawi. Nah, murid-murid siapa? A'mash. Nah, 20 perawi lebih meriwayatkan dari A'mash tanpa tambahan nutfah. Kemudian yang ada penyebutan nutfah yaitu Naam Jarir Ibnu Hazim meriwayatkan dari Akmash dalam Naam kitab Ibnu Wahb yaitu Al-Qadar. Dan Ibnu Wahb sendiri mengatakan bahwasanya riwayat tersebut ghorib, ada gharabah, bahkan ada keanehan, karena bersendirian dalam meriwayatkan lafaz nutfah tersebut. Nah, dan ini jarang diberikan kan padanya tentang riwayat nutfah tadi, oleh karena itulah diingat-ingat. Nah, sehingga lafaz yang ada dalam sahihain bahkan dalam ummahatus sin itu tidak ada tambahan nutfah. Innal 'abda yujba'u khalquhu fi bathni ummihi 40 yawman. Sebenarnya seorang hamba itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Nah, 40 hari ini ditunjukkan dalam dalil-dalil yang lain memang kondisinya sebagai nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah. Tayin menjadi sekumpal darah pada waktu yang sama, yaitu 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi sekumpal daging dalam waktu yang semisal itu juga. Tsumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ar-ruh fayuktabu fayuktabu rizquhu wa 'amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian dikirim kepadanya malaikat, kemudian ditiupkan badannya ruh dan ditulis rizkinya, amalannya dan ajalnya, serta naam bahagia, serta celaka dan bahagianya. Ini pada apa? 40 hari yang keberapa? 40 hari yang keberapa ini? Yang ketiga, dalam artian setelah genap. Nah, 40 hari yang ketiga berarti masuk yang keempat. Kenapa 120 hari? 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua apa? Alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Kemudian setelah sempurna itu, nah berarti 120 hari diutus malaikat. Nah, setelah genap 3-40 hari. 3 kali 40 hari yaitu 120 hari. Berarti sekitar berapa? 4 bulan. Nah, sekitar 4 bulan. Oleh karena itulah para ulama membangun dari hadis ini dalam pembahasan fikhiyah. Kalau apa? Janin lahir apa? Setelah apa? Setelah 120 hari lebih. Atau setelah lebih dari 4 bulan. Nah, maka mereka dihukumi janin, sehingga apa? Memiliki hak-hak sebagai makhluk hidup. Adapun dalam pembahasan takdir jelas. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan takdir bagi hamba-hambanya, dan dalam hadis ini menunjukkan adanya takdir umri. Takdir yang dituliskan ketika janin berumur 120 hari. Dan ini dinamakan dengan takdir umri ya, karena sebagaimana nanti akan kita lewati. Thumma innal qadar qad kutiba fil lawhil mahfuz kama fil hadits sabiq. Kemudian sesungguhnya takdir itu telah ditulis di dalam lawhil mahfuz sebagaimana di dalam hadits yang telah lewat. Awwala ma khalaqallahu al-qalam fa qala lahu uktub fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Sebagaimana di dalam hadis yang telah lewat, yaitu awal pertama kali kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah katakan kepadanya uktub, tulislah. Sehingga apa? Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Jadilah pada atau apa dituliskan pada waktu tersebut semua yang terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Wallahu subhanahu yaqul inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat ini juga dalil dasar khanifillah dalam permasalahan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sebenarnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Nah, karena memang dalam Al-Quran rukun-rukun iman yang lain yang lima telah terkumpul dalam satu ayat, kemudian terpisah dalam satu, yaitu iman terhadap takdir. Nah, ayat tersebut apa yang mengumpulkan badannya rukun-rukun iman yang lima? Terus walakinnal birra man amana billahi istamil. Berarti berapa? Baru berapa dalam ayat laisal birra? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Berapa? 5. Yang belum disebutkan di sini al-qadar. Ditambahkan dalam ayat al-qamar. Innal kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, sehingga jelas khanifillah bahwasanya iman, rukun iman yang 6 itu juga sabit berdasarkan Al-Quran. 5 rukun terkumpul dalam satu ayat, kemudian satu rukun terpisah di ayat yang lain. Dan mengenai hadis awwala ma khalaqallahul qalam, hadis siapa ini? Ubadah bin Samit, juga datang dari beberapa sahabat yang lain. Telah kita lewati penjelasan maknanya. Qala faqad katamallahu fi lawhil mahfuz maqadir kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda hatta al-ajza wal kaysa wa ma ila dhalik fa yajibu alaina an nu'mina bidhalik. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan dalam al-lawhil mahfuz takdir-takdir segala sesuatu sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Sejarah berapa wahyu? Sebelum penciptaan langit dan bumi sejarah berapa? 50 ribu tahun. Sebagaimana dalam hadis, hadis siapa? Ubay Abdullah bin Amr bin Al-As. Hatta al-ajza wal kaysa atau hatta al-ajzi wal kaysi. Sampai apa? Al-ajz wal-kais. Makna al-ajz tarku ma yajibu fi'luhu bitasmif wa huwa 'amun fi umur ad-dunya wa ad-din. Ini yang dimaksud dengan al-ajz, yaitu apa? Meninggalkan perkara yang wajib untuk dilakukan dengan apa? Taswif, yaitu berlambat-lambat, nanti-nanti. Dan nanti-nanti alhamdulillah ini merupakan apa? Tipu daya iblis, bahkan termasuk serangan utama iblis terhadap ahlul iman untuk menimbulkan pada diri mereka at-taswif. Oleh karena itulah siapa yang mengatakan wa iyyakum wat-taswif fa innahu min sihami iblis, hati-hati kalian dari taswif, yaitu bernanti-nanti. Ingin melakukan pekerjaan baik, nantilah. Ingin melakukan amalan soleh, nantilah. Ingin bertobat, nantilah. Nah, ini dalam perkara akhirat. Demikian pula dalam perkara dunia. Nah, nanti, nanti. Ingin nyuci, nanti. Akhirnya menumpuk, nah, berat. Baik. Nah, akhirnya orang tua yang repot. Jangan seseorang ekonifila terkena panah dari panah-panah iblis dari sisi taswif ini, apalagi para talabatul ilm. Karena sungguh dengan ditimbulkannya taswif ini sehingga banyak waktu apa, waktu yang hilang. Nah, karena apa? Biasanya dengan taswif akhirnya dia santai-santai. Nah, tiba pas saatnya belum berbuat apa-apa. Jatahnya setoran nantilah, nanti-nanti sampai malam belum setoran juga. Sudah berganti hari ya, Pak. Berarti sudah berganti hari. Berarti umur kita berkurang satu hari sudah. Nah, setelah tenggelamnya matahari, kok kita kemudian dalam waktu itu belum berbuat apa-apa? Maka hendaknya diperhatikan. Jangan sampai taswif ini menimpa kita. Nah, al-ajz, yaitu meninggalkan perkara yang wajib untuk dilakukan dengan sebab taswif, bernanti-nanti. Dan ini umum mencakup perkara dunia maupun agama. Dan perkara agama lebih parah kalau sampai tersakiti penyakit taswif. Wal-kais ma'nal kais bifathi thumma sukun, yaitu ka kemudian yaknya disukun, kais bukan kis. Kalau kis nama apa? Plastik. Nah, atau apa, kantong. Wa huwa al-khiffah wa tawakkud, yaitu ringan dan semangat. Ya, al-kis, al-kais. Al-kais yaitu ringan, semangat juga digunakan untuk makna kecerdasan. Kecerdasan dalam memahami. Jadi kecerdasan juga apa? Telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang cerdas, cepat paham, dan mana yang apa? Lambat pemahamannya. Cuman kita sebagai hamba ikhwan fillah bukan kemudian apa? Ya sudahlah. Semuanya kan sudah ditetapkan, tidak perlu belajar. Tidak. Nah, tidak. Kewajiban kita sebagaimana dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'malu. Beramallah kalian, dan kita diperintahkan untuk belajar untuk menghilangkan kebodohan. Adapun memang dalam usaha menghilangkan itu ada yang bisa cepat, ada yang memang jatuh bangun. Tapi yang dibutuhkan adalah kita harus berusaha, mengusahakan semaksimal mungkin. Wa ma ila dzalika fa yajibu alaina an nu'mina bidzalik, dan yang selain itu dari semua perkara-perkara telah Allah takdirkan dan wajib atas kita untuk beriman dengan hal tersebut. Qala wa qad warada anna al malaikata al kiram al katibin yakununa ma'al ibadi yaktubuna kull shay'in minhum ثم يعرجون إلى السماء وينظرون في اللوح المحفوظ فيجدون ما كتبوا مطابقا لما كتب عليهم أو لهم في اللوح المحفوظ. Dan sungguh telah datang bahwasanya malaikat al-kiram al-kadibin, malaikat pencatat amalan-amalan. Mereka apa? Bersama hamba-hamba menulis segala sesuatu yang mereka lakukan. Kemudian mereka naik ke langit dan melihat apa yang tertulis dalam lawakan mahfud, sehingga mereka mendapati apa yang mereka tulis cocok ya, sesuai dengan apa yang telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, baik itu alaihim maupun lahum, yaitu perkara yang buruk bagi si hamba ataupun yang bagus bagi si hamba, semuanya telah tertulis. Wa tu'radu tilkal kutubu 'ala Allah 'azza wa jalla yaum al-itsnain wa yaum al-khamis, dan dipampangkan ya, kitab tersebut, ikhwanillah, catatan tadi ya, catatan para malaikat al-kiramul katibin, nah, kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Khamis. Naam. Baik. Fa yamhu Allahu azza wa jalla minha ma la thawaba bihi wa la iqab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus, naam, darinya apa-apa yang tidak berpahala dan tidak berdosa. Dalam artian perkara yang tidak dinilai pahala, tidak dinilai dosa, dihapus. Naam. Sehingga yang tersisa yang catatan, ya catatan intinya apa yang berpahala dan yang apa bernilai dosa padanya. Baik. Ka anzilir rahl wa hatil qadah waskini ma'an wa ma ila dzalik, yaitu perkataan-perkataan yang mubah, yang tidak bernilai ibadah, yang tidak diniati juga dengan niatan kebaikan. Misalnya seorang menyuruh temannya, anzilir rahal, turunkan na'am pelanai, atau turunkan na'am bawaan dari kendaraan, hatil qad, na'am hatil qin, yaitu datangkan kepadaku na'am bejana atau cawan, atau ambilkan gelas, na'am tuangkan kepadaku air. Nah, ini perkara-perkara tidak bernilai pahala, tidak bernilai dosa pada asalnya. Kemudian bisa saja bernilai dosa kalau ada kedzaliman, menyuruh tapi apa? Naam, ada unsur kedzaliman padanya, ya bernilai dosa. Dan juga bisa bernilai pahala, alhamdulillah, kalau dengan niatan yang baik. Naam, baik, dia minta untuk diambilkan bejana untuk mengajari wudu misalnya. Naam. Qala Allah Ta'ala yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah na'am menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang Dia kehendaki, dan di sisinya itu ummul kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Ini salah satu penafsiran dari ayat. Wa hadza yusamma taqdirul azali, dan inilah na'am yang dinamakan dengan takdir azali. Baik, thumma taqdir al-umri. Kemudian takdir al-umri, yaitu takdir umur. Nah, wa huwa alladhi fi hadits Ibnu Mas'udin al-mutaqaddim, yaitu hadits yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah lewat. Takdir azali yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian takdir masing-masing, ikhwan fillah, yang namanya takdir umri, yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud tatkala bayi atau janin berumur 120 hari. Wa ba'da dhalika at-taqdirul hauli, dan setelah itu takdir hauli, takdir tahunan. Wa huwa alladhi yakunu fi lailatul qadar, yang terjadi pada lailatul qadar. Bi an taktubal malaikatu ma yajri fi hadzal hauli 'ala al-ibad aw minhum. Wa huwa yu'addu tanfidzan lima fi at-taqdiril azali. Naam. Takdir tahunan yaitu apa? Yang terjadi pada Lailatul Qadar, di mana malaikat menulis apa-apa yang akan terjadi pada satu tahun itu, satu tahun ke depan. Nah, atas hamba, atau dari hamba. Maksudnya yang menimpa hamba ataukah yang apa yang akan dilakukan oleh si hamba. Ini makna alal ibadi aw minhum ay minal ibad. Dan ini termasuk apa penerapan dari takdir azali. Jadi tidak ada penyelisihan terhadap takdir azali yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tsumma takdirul yaumi, kemudian takdir tiap hari. Wa huwa alladhi yahsulu minal ibadi fi yaumihim dhalik, fataktubuhu al malaikatu wa huwa aidan yu'addu tanfidzan min takdiril azali. Kemudian takdir harian, yaitu yang terjadi pada hamba-hamba di hari mereka. Nah, para malaikat menulis juga, dan ini merupakan apa? Penerapan dari takdir azali. Tayyib. Ala hadza fa naqul at-taqdiru yanqasimu ila arba'ati aqsam. Maka di atas penjelasan ini, takdir itu terbagi menjadi 4 macam. Ya, 4 macam. Al-qismul awwal at-taqdirul azali wa huwa ma dzukira fi haditsil qalam. Yaitu takdir azali yang disebutkan dalam hadits al-qalam, yaitu hadits tentang penciptaan pena. Hadits Ubadah bin Shamit. Maka dihafal hadits tersebut. Di situ penetapan takdir azali. Kemudian al-qismu tsani at-taqdirul umri, takdir umur. Wa huwa ma dzukira fi hadits Ibnu Mas'ud, yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Al-qismu tsalits at-taqdirul hauli, takdir tahunan. Wa huwa ma yakunu fi lailatil qadar min kitabati ma sayakunu fil haul. Yaitu yang tertulis pada yang terjadi pada Lailatul Qadar berupa penulisan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut. Dalilnya apa? Tentang takdir hauli. Pada surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di sini syahidnya fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya, padanya ditetapkan perkara-perkara yang terjadi dalam setahun berikutnya. Ayat keberapa itu? Tiga sampai empat. Al-qismu rabi at-taqdirul yaumi wa huwa ma sabatathul malaikah ala al-ibadi fi kutubihim. Takdir harian, yaitu apa-apa yang ditetapkan oleh para malaikat atas hamba dalam kitab-kitab mereka. Wasalatatul akhirah kulluha ma'khudatun minal awal wa la yatimu imanu abdin hatta yu'mina bidhalika kulli imanan la syakka fih. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi qissati maji'i Jibril alaihi salam ilaihi wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan tiga yang akhir, yaitu umri, hauli dan yaumi, itu diambil dari yang awal, fanifilah, dari takdir azali. Intinya apa? Empat pembagian takdir ini diambil dari sisi penulisannya, yaitu penulisan takdir. Dari nilai dari sisi penulisannya terbagi menjadi 4, azali, umri, hauli dan yaumi. Dan 3 yang terakhir itu diambil dari takdir azali. Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai beriman dengan keseluruhannya, dengan keimanan yang tidak ada keraguan. Karena Nabi SAW telah mengatakan dalam hadis Umar bin Khattab, tatkala Jibril datang dan bertanya kepada beliau tentang iman, beliau katakan apa? Di akhirnya apa? Antuk minabillah dari khairihi wa syarihi. Beliau katakan al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yawmil akhir wa tu'minabillah dari khairihi wa syarihi. Ini menunjukkan pentingnya keimanan terhadap takdir. Tidak akan dikatakan mukmin sampai beriman terhadap takdir. Barakallahu fiikum, nakta bihadza. Subhanallah.